Amit Sewu, segenap panitia, hidup Kaserman! Kurang semangat, ya. Hidup Kaserman! Niki ingkang dipun namekaken piantun Kaserman, ya. Luar biasa, dan untuk menyingkat waktu langsung saja, aktor yang Anda tunggu-tunggu, artis cowoknya Nyupalapa, yang punya suara merdu, kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Artis yang satu ini asli kelahiran kota Budak Gresik. Tentu ada Ramayana, juga ada MDH Syuting. Siapa dia kalau bukan? Gary Mahesa Nyupalapa. Selamat malam Kaserman. Biasa luar tanda-tanda semuanya, baru Nyupalapa kita goyang lagi yuk. Kaserman. Oh.